الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian ini malam Sabtu untuk membahas adab dan akhlak dari kitab Al-Jami' dari karya Imam Ibn Hajar Bulughul Maram. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir hayat. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-18. Maka insyaAllah mulai malam hari ini dan pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-19 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Hadis yang ke-19 ini pembahasannya cukup panjang. Kita akan baca terlebih dahulu redaksinya. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه dari seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Al-Mughirah. Siapa namanya? Al-Mughirah bin Syu'bah. Syu'bah itu nama ayahnya. Dari siapa tadi? Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridai beliau. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Inna Allaha harrama alaikum uquqal ummahat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian satu, uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Apa yang pertama? Durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat. Yang kedua, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Apa yang kedua? Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa man'an, wa man'an wa had. Hal yang ketiga yang diharamkan adalah malas memberi, suka meminta. Apa? Malas memberi, suka meminta. Ada berapa yang diharamkan? Tiga. Wa kariha lakum, dan Allah membenci tiga perbuatan dari kalian. Yang pertama, Allah mengharamkan tiga. Berikutnya, kata Nabi SAW, Allah membenci tiga perbuatan. Yang pertama, qila wa qala. Yang pertama adalah banyak ngobrol tanpa keperluan. Apa? Banyak ngobrol tanpa keperluan yang enggak ada manfaatnya. Atau makna berikutnya kata sebagian ulama, qila wa qala, artinya adalah suka menukil berita yang tidak jelas. Kalau di zaman kita ini senang nge-share sesuatu yang enggak jelas. Ini dari mana? Kopas. Kopas sekarang di sekarang grup sebelah. Grup sebelah sekarang di sebelah mana? Sekarang di mana? Sebelah mana? Ini yang pertama. Yang kedua, wa kasratas su'al. Yang kedua, banyak bertanya yang tidak ada gunanya. Apa? Banyak bertanya yang tidak ada gunanya. Berarti kalau ada gunanya, enggak apa-apa. Malu bertanya? Maka terasa soal banyak bertanya yang tidak ada gunanya. Kemudian yang ketiga, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis tadi yang barusan kita dengar, Rasulullah SAW di dalamnya menyebutkan bahwa Allah mengharamkan tiga dan membenci tiga. Apa yang diharamkan Allah yang tiga tadi? Yang pertama, durhaka kepada ibu. Yang kedua, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Yang ketiga, malas memberi, suka meminta. Terus yang dibenci oleh Allah dalam hadis tadi disebutkan ada tiga. Yang pertama, banyak ngobrol tanpa keperluan atau suka menukil berita yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, banyak bertanya tanpa ada gunanya, tanpa manfaat. Yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Bukhari. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembahasan tentang konten atau matan hadis ini, kita akan mendengarkan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau tadi? Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah, nama lengkapnya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir Ats-Tsaqafi. Belakangnya apa? Ats-Tsaqafi. Ats-Tsaqafi itu artinya beliau dari kabilah Bani Tsaqif. Bani apa? Tsaqif. Al-Purbalinggadi. Itu artinya sekang Purbalingga. Al-Banyumasi artinya sekang Banyumasi. Al-Bantani Banten. Al-Minangkabawi Minangkabawi. Nah, kalau Al-Mughirah ini Ats-Tsaqafi dari kabilah Bani Tsaqif. Bani Tsaqif ini salah satu kabilah yang tinggal di kota Taif. Kota Taif ini dekat dari Mekah. Sebelumnya Al-Mughirah ini adalah seorang yang terkenal pemberani, terkenal cerdas, terkenal cerdik, dan memiliki postur tubuh yang tinggi, besar, kekar. Cuman dahulu pernah jadi perampok sebelum masuk. Namun walaupun beliau itu dulunya perampok, saat masih musyrik, beliau bukan termasuk orang-orang yang gencar memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Beliau bersikap pasif. Contoh, beliau pernah bercerita, awal-awal Al-Mughirah ini kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya pernah jalan bareng dengan Abu Jahal. Kata Al-Mughirah, saya pernah jalan bareng dengan siapa? Abu Jahal. Ketika sedang berjalan berdua, tahu-tahu berpapasan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat memanfaatkan setiap kesempatan dan peluang untuk berdakwah. Maka ketika berpapasan tadi tanpa disengaja, Nabi SAW pun langsung memanfaatkan. Memanfaatkan kesempatan itu untuk mendakwahi Abu Jahal dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata pertama kali kepada Abu Jahal, "Ya Abul Hakam." Wahai Abul Hakam. Abul Hakam itu sebenarnya julukan aslinya Abu Jahal. Al-Hakam itu artinya orang yang bijak. Abul Hakam itu adalah bapaknya orang yang bijak. Itu aslinya. Aslinya julukannya bukan Abu Jahal tapi Abul Hakam. Dan Nabi SAW memanggil dengan julukan asli. Tidak dipanggil, "Hey, Abu Jahal." Abu Jahal itu apa? Bapaknya kebodohan. Kenapa kemudian julukannya berganti menjadi Abu Jahal? Ya karena kekeras kepalaan dia yang tidak mau menerima ajaran Islam. "Ya Abul Hakam, haluma ilallahi wa ila rasulihi ad'uka ilallah." "Wahai Abu Jahal, aku ajak engkau untuk beriman kepada Allah. Aku ajak engkau untuk beriman kepada Rasul Allah, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala." Apa gerangan jawaban Abu Jahal? "Ya Muhammad, hal anta muntahin an sabbi alihatina?" "Wahai Muhammad, kapan engkau akan berhenti mencaci maki Tuhan kami?" Apa jawabannya? "Kapan engkau berhenti mencaci maki Tuhan kami?" Masih ingat tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Jahal? Apa yang soal itu? "Ayo beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW." Apa jawabannya? "Sampai kapan kamu mencaci maki Tuhan kami?" Apa ada kalimat Nabi mencaci maki Tuhan? Ini orang-orang yang memutar balikan. Dan ini sampai sekarang keturunan Abu Jahal masih ada. Maksudnya keturunan pemikiran. Pola pikirnya, cara menyikapi masalah ini seperti itu. Gak ada kata-kata Abu Jahal, maaf, gak ada kata-kata Abu Jahal yang tadi mencela Tuhan-Tuhannya Abu Jahal. Cuma ngajak saja. Tapi lihat bagaimana, sampai kapan kamu mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Fawallahi law anni a'lamu anna ma taqulu haqqun ma tad'u. Demi Allah, andaikan aku tahu apa yang kamu bawa itu benar, aku tidak akan mungkin mau mengikuti. Jadi pancen ini segalanya orang. Sekalipun aku tahu bahwa yang kamu ajarkan itu benar, saya tidak akan mau ikut kamu. Fansarafa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pergi. Nurun apa nomorong lagi? Tidak pergi. Setelah pergi, Abu Jahal nengok ke siapa tadi? Ali Muhyir. Apa kata Abu Jahal kepada Ali Muhyir setelah Nabi kita salam? Wallahi demi Allah, inni la a'lam aina ma yaqulu. Demi Allah, aku tahu apa yang disampaikan Muhammad itu benar. Bukannya gue bu, ya. Aku sampai bersumpah demi Allah, aku tahu yang disampaikan itu benar. Jadi kemudian beliau bicara panjang lebar, intinya adalah saya nggak mau tersaingi. Intinya seperti itulah. Nah, tentunya Al-Mughirah ini orang yang masih dalam posisi objektif, ya. Dia akan tahu bahwa kebencian yang ada di dalam diri Abu Jahal kepada Nabi SAW adalah sebuah kebencian yang tidak perkasa. Sehingga seperti yang kita katakan tadi di awal, bahwa walaupun Al-Mughirah ini dulunya perampok, tapi dia bukan termasuk orang-orang yang setipe dengan Abu Jahal yang menghabiskan umurnya untuk memerangi agama Islam. Dikisahkan menjelang masuk Islamnya Al-Mughirah. Al-Mughirah ini sebelum masuk Islam pernah diajak atau pernah ikut rombongan kabilah lain. Kabilah lain itu namanya kabilah Bani Malik. Kalau Mughirah tadi Bani apa? Thaqif. Bani Thaqif. Diajak kemana? Diajak untuk pergi ke Mesir, menemui Raja Mesir yang bernama Muqawqis. Raja Mesir namanya Muqawqis. Apa yang mereka lakukan? Tukar hadiah. Tukar hadiah. Jadi Bani Malik ini beserta dengan kepala sukunya, kepala kabilahnya, bawa hadiah macam-macam untuk diberikan kepada Raja Muqawqis, rajanya Mesir. Al-Mughirah saat itu sendirian dia dari kabilah yang berbeda. Ya paling kerjaannya disuruh sana, disuruh sini, disuruh apa. Singkat cerita, disambut oleh Raja Muqawqis, dijamu, kemudian diserahkan hadiahnya kepada Muqawqis. Melihat hadiah yang begitu banyak, Muqawqis senang banget, maka dia pun balas kasih hadiah. Dapat hadiah banyak, maka orang-orang dari Bani Malik itu kemudian mampir ke pasar di Mesir sebelum pulang. Untuk apa? Beli oleh-oleh. Buat siapa? Buat keluarga masing-masing. Al-Mughirah, dia dikasih sedikit, hadiah sedikit. Dia gak bisa beli apa-apa. Akhirnya dia cuma nonton. Ya. Teman-temannya pada beli hadiah cuma nonton. Di antara yang dibeli oleh orang-orang tersebut adalah khamr. Apa? Khamr. Minuman keras. Mereka pengen syukuran. Apa syukurannya? Mabok. ya, pengen happy-happy. Akhirnya betul, mereka di tengah berjalan, mereka berhenti, mereka mabuk-mabuk di situ. Si Mughirah ini, dia, wah gimana caranya biar seluruh harta ini bisa saya miliki? Gimana caranya seluruh harta ini bisa saya miliki? Akhirnya dia menawarkan diri untuk biarlah saya yang melayani kalian minum. Saya jadi tukang apa? Bartendernya. Ya. Jadi saya yang tukang menuangkan buat kalian. Mereka senang. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya keliru, alhamdulillah. Syukurlah. Ya. Syukurlah ada yang tukang layannya. Akhirnya sama Mughirah itu betul-betul dilayani. Habis masukin lagi. Udah cukup-cukup masukin lagi. Terus. Sampai semuanya itu mabok, semabok-maboknya. Puncak mabok. Akhirnya karena kemabokan, semuanya pada tidur. Ketika tidur itu disembelih satu-satu. Sama siapa? Sama Mughirah. Mati semuanya. Terus hartanya itu dibawa semua sama dia. Terus pergi menghadap Rasulullah SAW. Pergi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saat itu Rasulullah SAW sama Abu Bakar dengan para sahabatnya sedang duduk-duduk di masjid. Begitu melihat Mughirah masuk, Abu Bakar langsung tahu ini Mughirah. Maka Abu Bakar pun ngomong sama Nabi SAW, ini Mughirah. Begitu datang Al-Mughirah, Nabi SAW langsung berkata, Alhamdulillahilladzi hadaka lil Islam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu sehingga kamu mau memeluk agama Islam. Setelah itu kemudian Abu Bakar bertanya, kamu baru datang dari Mesir ya? Karena berita itu kebenaran. Bani Malik sama siapa? Al-Mughirah pergi ke Mesir. Maka begitu kelihatan Al-Mughirah itu masih pakai baju orang bepergian. Kan kelihatan kan orang baju baru bepergian kan bajunya. Ya. Orang baru bepergian. Loh, kamu baru datang dari Mesir? Ya. Gimana kabar orang-orang Bani Malik? Pertanyaannya Abu Bakar. Karena Abu Bakar tahu dia berangkat sama Bani Malik. Kok pulang sendirian? Teman-temanmu Bani Malik pada kemana? Kata itu, aku bunuh mereka semua. Gak pakai ngeles kanan, gak pakai ngeles kiri. Jujur, aku bunuh mereka semuanya. Wa aqadtu aslabahum, dan aku ambil seluruh harta mereka. Wa ji'tu biha ila Rasulillah liyukhammisuha, dan aku bawa harta ini semuanya. Dan aku bawa kepada Rasulullah SAW agar beliau membagi-bagi harta ini. Apa kira-kira jawaban Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau katakan, Amma Islamuka tanah baru. Adapun kamu masuk Islam saat ini, kami terima. Kami terima. Wala akhudhu min amwalihim syai'a, akan tetapi harta yang kamu bawa ini tidak akan aku ambil sedikit pun. Jeneng. Apa kata Nabi SAW? Bi anna hadha ghadrun wala khaira fil ghadr. Karena ini adalah pengkhianatan. dan pengkhianatan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Begitu mendengar jawaban Nabi SAW, Mughirah takut. Dipikirkan datang bawa harta apa? Dia kan pikirannya mau disambut gitu kan, wah bawa duit. Ternyata ajaran Islam itu mengajarkan selektif. Ya, selektif untuk menerima pemberian. Orang sing penting apa baik diuntal. Nanti kadal ya, utang mula. Dalam Islam itu, oh ini halal, ini haram, bahkan sampai yang abu-abu pun ditolak. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram itu syubhat. Nek warna kowe sing ireng genah, sing putih genah, antara ireng karo putih abu-abu. Bukan berarti enggak boleh pakai baju abu-abu, bukan. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus kepada sesuatu yang enggak jelas, berarti dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Jadi sampai yang abu-abu pun di dalam Islam dihindari. Apalagi yang jelas-jelas hitam haram. Ya. Karena tadi Al-Mughirah ketika berangkat pertama kali dalam rangka untuk membantu mereka, ternyata bukannya membantu malah menunung, malah menunggu. Akhirnya ditolak semuanya sama Nabi SAW. Apanya? Hartanya. Tapi Islamnya diterima. Ini namanya berpikir jernih. Kadang-kadang kita itu gak bisa berpikir jernih. Kita ini sering terkuasai oleh emosi kita. Entah bagaimana sikap kita kalau seandainya posisi kita di posisi Rasulullah SAW. Ada non-muslim masuk Islam, cerita saya baru bunuh sekian orang. Gimana? Oh, lu ngapain? Mana lu? Saya gawe masalah ini. Lihat Nabi SAW jernih untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang positif, mana yang negatif. Maka apa kata Nabi SAW? Kamu masuk Islam, kami terima. Dan ini sebuah kebaikan. Akan tetapi apa yang kamu lakukan itu pengkhianatan. Dan kami tidak akan menerima sesuatu yang bersumber dari pengkhianatan. Karena pengkhianatan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Maka kemudian takutkan. Dan mungkin takut luar biasa. Padahal dia seorang pemberani asli. Maka dia pun berkata, inna maqataltuhum wa ana ala dini qawmi thumma aslamtussa. Semua itu aku bunuh mereka, jumlahnya banyak. Dan aku baru saja masuk Islam. Jadi masuk Islamnya kapan? Setelah membunuh begitu banyak orang. Maka apa kata Nabi SAW? Fa innal islama yajubu ma kana qablahu. Islam itu akan menghapus seluruh dosa yang dikerjakan oleh seseorang sebelumnya. Ini namanya move on. Apa? Kasih. Ya betul, kamu itu masa lalu kamu kelam. Akan tetapi sekarang kamu sudah masuk Islam. Dan orang yang masuk Islam, orang yang bertaubat, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cara Nabi SAW untuk menasihati sahabatnya yang baru masuk Islam ini supaya tidak putus asa. Jadi inilah kisah masuk Islamnya siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Karena keberanian, postur tubuhnya yang tinggi, besar, kekar, maka Al-Mughirah ini dijadikan oleh Nabi SAW setelah masuk Islam menjadi salah satu bodyguard-nya beliau. Pengawal pribadinya Rasulullah SAW, apalagi ketika perang. Ini sebuah kedudukan, sebuah jabatan dalam tanda kutip yang diimpi-impikan oleh seluruh sahabat. Jadi apa? Pengawalnya Rasulullah SAW. Tapi berat taruhannya nyawa. Itu Al-Mughirah bin Syu'bah. Pernah suatu saat Al-Mughirah ini ditugasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala yang ada di kota Taif. Dan kota Taif itu adalah asal ya kampungnya Al-Mughirah. Di Taif itu ada sebuah berhala gede besar namanya Lata. Jadi Lata itu enggak cuma satu. Lata itu ada di mana-mana. Salah satunya adalah ada di kota Taif. Dan begitu Al-Mughirah datang untuk menghancurkan berhala, diwanti-wanti sama orang Taif. Hati-hati. Nah, bahasa cewek sih, bongkuala. Hati-hati dia, Mughirah. Kalau sampai kamu berani mengusik berhala itu, kamu akan dicekik sama penunggunya. Penunggunya sing bau rekso. Sing bau rekso. Kalau sampai kamu berani mengusik saja, nyenggol-nyenggol, itu kamu akan dicekik mati sama penunggu berhala. Dengan tenang Al-Mughirah ngambil pacul. Apa yang diambil? Pacul. Kemudian dia babat itu patung. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Taif, dan ini setelah Rasulullah punya kekuatan. Beda kasus ketika saat itu beliau belum punya kekuatan saat masih berada di Mekah. Ketika masih ada di Mekah, beliau belum punya kekuatan sehingga beliau belum bisa untuk menghancurkan patung-patung yang ada di sekeliling Mekah. Yang ada di sekeliling Mekah ada berapa? Ada 300 sekian patung. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari yang terbuat dari batu, kuningan, kayu, roti, macam-macam bentuknya. Itu ketika Nabi SAW masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, beliau belum punya kekuatan untuk menghancurkan. Tapi begitu hijrah ke Madinah punya kekuatan, beliau SAW melebarkan wilayah dakwahnya. Salah satu yang akan dimasuki adalah kota Taif, dan kota inilah yang Rasulullah SAW pernah dilempari batu oleh penduduknya. Maka sambil menghancurkan patung itu, Al-Mughirah berkata kepada orang-orang Taif, tahukah kalian ini apa? Ini cuma tumpukan-tumpukan batu yang ditempelkan, yang direkatkan dengan lumpur. Jadi gak ada apa-apanya. Begitu dihancurkan sama mulut, pada gemetar. Mati gitu. Maksudnya siapa sing mati? Mughirah ke mati ke. Dalam maning mati. Sebelumnya ya, enggak ada apa-apa. Sehat, walafiat. Singkat cerita hancur patung tersebut, dan banyak di antara orang Taif yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mughirah ini pernah ditugasi di zamannya Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah. Jadi pada tahun 15 Hijriah itu pernah terjadi peperangan yang sangat besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia. Di tempat namanya atau di sebuah peperangan yang istilah peperangan atau nama peperangan adalah Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah. Seperti biasa, sebelum ada peperangan, terjadi semacam negosiasi, dialog, obrolan. Dan pasukan kaum muslimin saat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan panglimanya orang Persia namanya Rustum. Siapa namanya? Rustum. Orang Persia itu nyembah apa? Nyembah Majusi. Nyembah api. Yeah. Matahari. Yeah. Sebelum ada peperangan, Rustum ini minta kepada panglima kaum muslimin. Siapa tadi panglimanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Minta dikirimi salah satu di antara pasukan kaum muslimin untuk diajak dialog. Untuk diajak dialog. Maka dikirimlah salah satu di antara pasukan kaum muslimin. Dikirim pertama kali adalah Rib'i bin Amir. Siapa? Rib'i bin Amir. Ternyata gak puas Rustum. Minta dikirim lagi. Orang lain lagi. Maka dikirimlah oleh Sa'ad Hudzaifah bin Mihsan. Ternyata belum puas juga. Minta dikirim lagi. Nah yang ketiga inilah dikirim siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Rustum duduk di atas singgasananya yang terbuat dari emas. Perak, perhiasan. Kemudian permadaninya, permadani yang mewah. Karena memang Persia itu terkenal kemewahan. Maka dengan PD Al-Mughirah masuk biasa. Kadang-kadang ada sebagian orang itu ketika masuk ke rumah yang mewah itu kan shock. Gumun. Nanti orang jago. Nanti orang jago sakit. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi begitu Al-Mughirah masuk ke istanahnya atau tendanya Rustum, maka beliau tidak terpengaruh mentalnya dengan kemewahan yang ada. Bahkan dia dengan tenang duduk di sampingnya Rustum. Kemudian Rustum ngomong dulu. Dia bangga-banggakan kekuatan kerajaan Persia. Dia sebutkan bahwa tentara Persia itulah tentara yang paling kuat. Gak pernah kalah kalau perang. Kami adalah negara yang kaya raya. Ditonjol-tonjolkan. Punya pasukan pemberani. Setelah itu, kemudian dia ingin menjatuhkan mentalnya Al-Mughirah dan pasukan pemimpin. Apa kata dia? Kami itu tahu. Kalian orang Arab itu kan tinggalnya di padang pasir. Kalian itu orang miskin, gersang, sering kekurangan makanan, saling bunuh-bunuhan di antara kalian. Paling-paling kalian datang ke sini mau minta bantuan makanan toh. Sudah, saya akan suruh bawahan saya untuk ngasih panglima kalian baju, kemudian duit 1000 dirham, terus saya kasih bigol. Apa bigol? Blasterannya kuda dan keledai. Kuda sama keledai dikawinkan, lahirlah bigol. Itu salah satu kendaraan yang murah, menengah. Saya kasih kalian bigol. Kemudian masing-masing pasukan kalian saya kasih seplastik kurma. Engkau pada Bali ya. Saya tidak bernafsu untuk perang sama kalian. Dengan angkuhnya Rustum berkata seperti ini. Selesai ngomong, maka giliran Bukhairah yang ngomong. Setelah mengawali dengan memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, Al-Mughirah berkata, sesungguhnya alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah. Tidak ada sebuah kejadian pun di muka bumi ini kecuali dengan takdir dan kehendak Allah. Apa yang kalian miliki berupa kekuatan, kekayaan, dan seterusnya, kami tahu itu. Dan kami yakin bahwa itu yang Allah takdirkan untuk kalian. Jadi apa yang kalian miliki tidak lepas dari takdir Allah. Dan apa yang kamu sebutkan tentang kondisi kami, miskin, sering bunuh-bunuhan, betul. Dan kami tidak mengingkari itu. Akan tetapi ingat bahwa roda kehidupan itu selalu berputar. Yang di atas akan turun ke bawah, dan yang di bawah akan turun ke atas. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik, maaf, naik ke atas. Kemudian apa yang kalian miliki itu adalah dari Allah. Seandainya kalian syukuri karunia Allah itu, Allah akan kasih. Tapi kalau kalian kufur, maka Allah akan jadikan kalian di bawah setelah kalian di atas. Dan kami tawarkan untuk kalian 3 pilihan. 1, masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Bayar jizyah. Bayar upeti. Atau pilihan yang ketiga, kita perang. Fight. Maka begitu mendengar apa yang diucapkan oleh Al-Mughirah, Rustum darahnya mulai mati, kalian semuanya. Kata Rustum, gak apa-apa, kami mati. Kami mati masuk surga, kalian mati masuk neraka. Tabah-tabah naik lagi. Maka dia pun bersumpah dengan matahari. Demi matahari, aku bersumpah sebelum matahari meninggi, besok kalian semuanya sudah mati. Membuatnya akhirnya tidak bertemu, ya, tidak menemukan titik temu di antara dua orang tersebut. Akhirnya Al-Mughirah pulang, besoknya perang, dan ternyata mereka kocar kacir. Siapa mereka? Rustum. Padahal jumlah pasukan Persia saat itu 120 ribu, sedangkan kaum muslimin cuma 30 ribu. Seperempat. Ini sedikit kisah tentang siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau wafat pada tahun 50 Hijriah dalam usia 70 tahun. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Menonton secara polanya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.